Masih disiapkan ya ya. Spesial untuk Bapak Haji Abdul Rahman yang punya pisah raja. Asik. Boleh maju ke depan, bos. Wakilkan Haji Ambar. Makasih. Thank you. besar. Perwakilan dari Bapak Haji Abdul Rahman yang punya pisah raja. Dua lagu dari Tasya, terima kasih semuanya.